السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita membahas tentang iman, bahwasanya menurut ahlu sunnah wal jamaah dan para imam-imam ahlul hadis, bahwa yang namanya iman qawlun wa amal, yazidu wa yanqus. Dan sudah kita bahas bahwa muallif wahul imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyampaikan dengan sanad, akhbarana Abu Hasan ibni Abi Ishaq al-Muzakki haddathana Abi qala haddathana Abu Amr al-Hiyari qala haddathana Muhammad ibni Yahya al-Duhani wa Muhammad ibni Idris al-Makki wa Ahmad ibni Shaddad al-Tirmidhi qalu, mereka semua berkata, حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة. Berkata Hisham, dikatakan berkata Yahya ibn Salim, aku bertanya kepada 10 orang ulama, fuqaha, tentang iman. Semua menjawab qaulun wa amal. Aku tanya kepada Hisham ibn Hasan, qala qaulun wa amal. Aku tanya kepada Ibn Juraij, dia menjawab qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, dia berkata qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Muthanna ibn Sabbah, dia berkata qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Muhammad ibn Muslim al-Taifi, juga menjawab qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Fudail ibn Iyad, juga menjawab qaulun wa amal. Dan aku bertanya kepada Nafi' ibn Umar al-Jumahi, juga menjawab qaulun wa amal. Aku bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah, juga beliau menjawab qaulun wa amal. Disebutkan 9, dan dikatakan yang 10-nya adalah Imam Malik rahimahullah. Ketika ditanya bagaimana iman, juga menjawab qaulun wa amal. Sudah dibahas siapa mereka, bahwa mereka adalah para imam-imam ahlus sunnah. Bahkan sebagian mereka yang dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis, semuanya menjawab qaulun wa amal. Idza su'ila al-'alim, ketika ditanya seorang ulama tentang iman, kemudian mereka menjawab dengan ringkas, qaulun wa amal, itu cukup. Qaulun wa amal. Walaupun tidak ditambah dengan kalimat yazidu wa yanqus. Mengapa demikian? Karena kalimat qaulun wa amal sudah mencukupi ucapan dan perbuatan. Artinya iman mencakup amalan. Sedangkan amalan manusia, orang-orang yang beriman berbeda-beda amalannya. Salatnya berbeda-beda. Ada yang hanya wajibnya saja dikerjakan, ada yang ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Ada yang sekedar mengerjakan, ada yang khusyur. Ada yang demikian-demikian berbeda-beda. Maka tentunya dengan kalimat qaulun wa amal mesti akan yazid wa yanqus. Karena amalan manusia bisa bertambah, bisa berkurang. Karena amalan manusia tidak sama. Yatafawatun. Berbeda-beda mereka. Maka ucapan mereka qaulun wa amal cukup. Qanibirina azakumullah. Syekh Rabi hafadahullah menerangkan bahwa kalimat ini cukup untuk membantah kelompok baru, kelompok yang muncul kemarin-kemarin, yaitu yang dijuluki dengan Haddadiyah dari nama tokohnya Jamal al-Haddad, mengada-adakan kebid'ahan. Mereka mencerca ulama, mencaci maki ulama karena ulama hanya menyatakan yazid wa yan, hanya menyatakan iman qaulun wa amal. Kenapa enggak ditambah dengan yazid wa yanqus? Kalau enggak ditambah yazid wa yanqus berarti murji'ah. Astagfirullah. A'immah yang tadi disebutkan semuanya menjawab dengan ringkas qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Apakah mereka akan menyebutkan 10 tokoh ulama ini sebagai murji'ah? Na'udzubillah min hadzal dalal. Sampai kita pada ucapan Syekh Rabi hafadzahullah masih dalam rangka membantah Haddadiyah. Haulail a'immah al-ashrah mubtadi'ah al-an ala muqtada manhaji haulail haddadiyah. Berarti 10 imam yang disebutkan tadi menurut mereka berarti ahlul bid'ah. Menurut Haddadiyah. Ala muqtada manhaji haula, kalau mengikuti manhajnya mereka para Haddadiyah. Liannahum yaquluna al-iman qaulun wa amal faqat, karena mereka hanya berkata iman itu ucapan dan perbuatan. Titik. Bal la yaquluna yazid wa yanqus, bahkan mereka tidak mengucapkan yazid wa yanqus. Lakinn as-sa'il ya'rif, tetapi semua yang bertanya atau si penanya kepada imam-imam tadi, ma qauluka fil iman? Ya'rif, si penanya tahu bahwa imam ini menjawab qaulun wa amal, tentunya yazid wa yanqus. Karena al-amal antara satu orang dengan orang lain berbeda. Berarti ada yang imannya banyak, ada yang imannya sedikit. Ada yang amalannya sedikit, ada yang amalannya banyak. Ada yang amalan solehnya masya Allah sempurna, ada yang kurang sempurna. Otomatis yazid wa yanqus. Si penanya paham. Tetapi haula'il haddadiyun, mereka para Haddadiyah berpura-pura bodoh. Bahwa kalimatnya hanya qaulun wa amal. Mana ucapan yazid wa yanqus? Berarti tidak menganggap iman bisa berkurang. Lihat ya qawlan na'azakumullah, su'udzan bil ulama. Berburuk sangka kepada para ulama. Kalau enggak disebut berarti mereka enggak meyakini iman itu berkurang. Ketika disebut bertambah dan berkurang, mereka masih su'uban. Berkurang, berkurang, berkurang, bisa habis apa enggak habis? Sama alasannya. Karena buruk sangka pada ulama. Kalau hanya menyatakan berkurang, mereka kurang yakin. Jangan-jangan berkurang-berkurang tok, tetapi enggak sampai habis. Apa yang dimaukan? Yang dimaukan wahai para ulama, kalau orang sudah berbuat dosa besar, berhukum tidak dengan hukum Allah, kafir, habis imannya. Kamu berkurang, berkurang, berkurang. Sampai kapan berkurang? Katakan berkurang, berkurang. Hatta la yabqa syai. Berkurang sampai tidak tersisa. Nah, itu baru ahli sunnah. Kalau masih menyatakan qaulun wa amal, Murji'ah masih. Tayyib, qaulun wa amal, yazid wa yanqus. Masih Murji'ah. Masih belum bilang bisa habis kok. Qulna bin azakum, ini mengerikan sekali. Berkata Syekh Rabi hafizahullah. Qala alafa syekh min ahli al-ilm kulluhum yaqul, bahkan sampai ada para ulama yang menulis kitab, bukan hanya 10 tetapi 100. Imam Bukhari rahimahullah menyatakan, aku mengambil ilmu dari 100 ulama, semuanya berkata qaulun wa amal, semuanya berkata bahwa iman qaulun wa amal, yazid wa yanqus, titik. Enggak ada kalimat yanqus hatta la yabqa syai, sampai tidak tersisa, enggak ada. Apakah 100 gurunya Imam Bukhari semuanya Murji'ah? Bahkan ada yang menulis kitab, 1000 ulama dikumpulkan dalam satu kitab, semuanya berpendapat sama, al-iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Bagaimana menurut Haddadiyun? Masih belum ahlus sunnah, masih Murji'ah. Mengapa demikian? Karena kata mereka, kata Haddadiyun, harus ditambah kalimat yanqus hatta la yabqa minhu syai, berkurang sampai tidak tersisa. Harus ada kalimat sampai tidak tersisa. Artinya sampai kafir. Ala madhhab al-Haddadiyah al-khabithah. Ini madhhab Haddadiyah yang busuk, yang memang terbentuk untuk memerangi ahli sunnah dan untuk menyibukkan ahli sunnah dengan mereka. Menyibukkan ahli sunnah dari dakwah mereka. Dari dakwah kepada Allah, dari membimbing manusia, dari mengajak mereka kepada agama Allah yang hak, tersibukkan dengan Haddadiyah, selalu menyerang ulama. Yusyaghilunahum wa yusmituna bihim al-a'da. Selalu mencerca ulama, mengkafirkan ulama dan membid'ahkan para ulama dan membuat gembira musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Kalian lihat bagaimana musuh-musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan ahlul dalal, apakah Syiah Rafidah ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya dari kalangan Khawarij dan sejenisnya, bagaimana mereka kalau ingin mencaci maki ahlus sunnah atau ingin mencaci para ulama'nya, ucapan siapa yang dipakai? Yang dipakai ucapan Haddadiyun. Nih, ucapan Haddadiyun, Syekh Rabi itu Murji. Ini kan kalian juga, salafi juga. Karena mereka mengaku salafi. Itu mengerikannya. Kata Syekh Rabi hafadahullah. Wa kam lahum minal usulil khabithah allati taqtadi tabji' a'immatul Islam. Berapa banyak prinsip-prinsip Haddadiyah, prinsip-prinsip sesat, yang khabithah, yang busuk, yang konsekuensinya membid'ahkan para ulama. Yang konsekuensinya membid'ahkan para ulama. Banyak kaedah-kaedah mereka. Kaedah-kaedah sesat. Salah satunya ini tadi. Kalau menyatakan iman, harus ada kalimat hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa. Bertambah dan berkurang. Kurang lengkap kata mereka. Bertambah dan berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Harus lengkap. Kalau enggak begitu, Murji'ah. Berapa banyak a'immah yang dibid'ah oleh mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu baru satu prinsip mereka. Masih ada lagi prinsip-prinsip sesat Haddadiyah. Walahum ta'nun sarihun fi a'immatil jarhi wat ta'dil. Mereka bahkan memiliki cercaan yang terang-terangan terhadap para imam-imam ahlul jarhi wat ta'dil. Ahlul hadis, ahlul jarh wat ta'dil. Walam ya'tadiru minhu ila al-yaum, dan mereka sampai hari ini belum menyampaikan udurnya, belum bertaubat, belum mencabut ucapannya. Mencerca para imam-imam ahlul jarh wa ta'dil. Fahum a'da lemanhaj salafi. Berarti mereka justru musuh-musuh manhaj salaf. Walaupun mereka mengaku salafi. Bahkan sebagian mereka mengasih atau memberikan pada namanya embel-embel al-athari. Al-athari, al-athari. Yang maknanya pengikut athar, pengikut athar. Wa kadzabu wa ayyumullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka ada lemanhaj salafi. Kata Syekh Rabi, mereka haddadiyun adalah musuh-musuh dakwah salaf. Dan musuh-musuh para imam-imam ahlus sunnah. Hanya saja yatadhaharuna bisalafiyah. Hanya saja mereka menampakkan diri sebagai salafi. Menampakkan diri mereka seakan-akan mereka salafiyun. Mengapa demikian? Li'anna tadhahur bisalafiyah angka liman hadis salafi. Karena mereka melihat dengan berpura-pura menjadi salafi itu lebih menyakitkan mereka, lebih mengalahkan para ulama ahlu sunnah salafiyun. Mimma laukanu zahirina bil bid'ah, kalau mereka terang-terangan dengan kebid'ahan dan menyatakan bahwa kami bukan salafi, kami penentang salaf, enggak laku dagangan mereka. Bid'atuhum ruddat ilaihim. Barang dagangan mereka kembali pada mereka, enggak laku. Kalau tidak memakai embel-embel salaf. Oleh karena itu, mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan membuat prinsip-prinsip sesat dinamakan dakwah salafiyah. Dan dinamakan atsariyah. Dan tokoh-tokohnya selalu dikatakan al-atsari, al-atsari. Qul inna a'azakum Allah qum muslimin sarmati. Ana a'taqid anna fihim zanadiqah wa rawafid, bahkan saya yakin, kata Syekh Rabi hafizahullah, bahwa di kalangan mereka jangan-jangan ada khawarij, ada rawafid, ada zindiq yang disusupkan di tengah-tengah mereka. La hadafa lahum illa tashwih al-manhaj as-salafi. Tidak ada tujuan mereka kecuali membuat jelek gambaran manhaj salaf. Enggak ada tujuan lain kecuali membuat buruk wajah salafiyah. Karena mereka mengaku salaf. Lihat, kalau mereka ingin mencaci salaf, selalu yang dipakai adalah ucapan haddadiyun, ucapan ekstrimnya mereka. Bahwa salafiyun mencerca ulama, nih ucapan al-haddad, ini ucapan fulan, ini ucapan fulan. Ternyata ucapan-ucapan siapa? Ucapan mereka haddadiyun. Kita yang kena getahnya. Dianggap sebagai musuh para ulama, mencerca ulama, mentabjek para ulama. Qul inna a'udzukum Allah la hadafa lahum illa tashwih. Mereka tidak memiliki tujuan kecuali mencoreng gambaran indah salafiyah. Wa ta'an fi a'immah, fi a'immati, dan juga mencerca para imam-imamnya. Wa yatasattaruna ma'al asafi syadid khalfa ba'dil ulama. Dan kemudian mereka bersembunyi di belakang para ulama, alladzina lam yantabihu limakaidihim, mereka bersembunyi di belakang para ulama yang tidak tahu makar mereka. Ya Syekh, kami ini ahlu sunnah, ingin berpegang dengan sunnah, kami ingin membersihkan sunnah dari bid'ah-bid'ah, tapi mereka memusuhi kami. Hanirin a'azakumullah, bersembunyi di belakang para ulama. Tetapi para ulama yang tidak kenal mereka, zahirnya seperti ahlu sunnah, ucapannya ucapan ahlu sunnah. Maka dikatakan, la hadha rajulun tayyib, kata Syekh tadi. Hadha rajul masya Allah, zahiruhu sunnah, zahirnya sunnah. Yatasattarun khalfa ba'dil ulama, bersembunyi di belakang para ulama, alladzina lam yantabihu, yaitu ulama yang tidak perhatian dengan makaid mereka, tipu daya mereka. Wa makrihim, yang tidak tahu makar mereka. Wa khubthihim, dan enggak tahu busuknya mereka. Sehingga para ulama hafizahumullah, beliau-beliau yang tidak tahu berhusnudzon, dan itu sifat baik mereka, husnudzon. Tetapi setelah tahu bahwa mereka memiliki tipu daya, mereka pun berubah dan menyatakan, sekarang kami baru tahu bahwa kalian adalah begini dan begitu. Maka perlu sabar. Perlu sabar menghadapi beberapa ulama yang belum tahu dan belum paham tentang tipu daya mereka. Al-an al-mawaqi' al-khabitha lil-rawafad wa ghairihim yushmituna bi ahli sunnah wa ya'tabiruna al-haddadiyya min ahli sunnah. Sekarang ini situs-situs mereka di internet yang busuk, yang jelek, situs-situsnya Rafidhah, Syiah, dan juga Khawarij dan lain-lainnya, mentertawakan ahli sunnah. Ya'tabiruna al-haddadiyya min ahli sunnah, karena mereka menganggap bahwa Haddadiyah termasuk ahli sunnah. Mereka menganggap Haddadiyah juga salafiyun, dan mereka tuduh juga sebagai wahabiyun. Dan mereka melihat, lihat wahabi sama wahabi pecah, salafi sama salafi pecah, lihat mereka saling tabdi'. Qanibrina azakumullah yusmitun bi ahli sunnah. Mereka mentertawakan ahli sunnah, mengajak ahli sunnah, mereka melecehkan ahli sunnah dengan ucapan Haddadiyah. Yaqulun, mereka berkata, ahli sunnah al-an wal wahabiyah mukhtalifin. Kata mereka, lihat ahli sunnah salafiyun, kelompok salafi, wahabi, lihat mereka saling pecah sendiri sekarang. Mereka saling sikat, saling sikut. Mereka saling mencerca, saling mentadbiyah. Nahnu naqul, kata Syekh Rabi, maka kita katakan, haulai laisu min ahli sunnah. Mereka para haddadiyun bukan ahli sunnah. Hum mitlukum a'da'a sunnah. Mereka itu seperti kalian, wahai musuh-musuh sunnah. Ini Rafidhah misalnya, atau Khawarij misalnya, yang mencerca salafiyin dengan ucapan haddadiyin. Kita katakan haddadiyin mereka bukan ahli sunnah. Mereka seperti kalian, sama-sama kelompok sesat. Sama seperti kalian, sama-sama kelompok sempalan. Bahkan dikatakan asyadda minkum, mereka bahkan lebih dahsyat. Asyadda adawatan li ahli sunnah, dan lebih memusuhi ahli sunnah. Khawani bin a'azakumullah, Syiah, Rafidhah tidak mengaku salafi. Alhamdulillah. Mereka para hizbiyun alergi dengan kata salaf, menyatakan enggak perlu pakai istilah salafi. Itu istilah bid'ah. Sudah jelas, mereka adalah orang-orang yang anti terhadap salaf. Sehingga salafiyun selamat dari fitnah mereka. Tetapi kelompok yang satu ini, haddadiyun, selalu mengaku diri mereka salafiyun. Kemana-mana mereka mengatakan dakwah salafi, dakwah salafi, dakwah salafi. Tetapi yang disikat oleh mereka, yang ditabdi' oleh mereka, para imam-imam ahli sunnah. Dan selalu mereka menyatakan, kalian katanya ahli sunnah, tapi pakai buku-buku ahlul bid'ah. Mana buku ahlul bid'ah yang kita pakai? Itu. Bukunya Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Abdul Ibnu Taimiyah itu menyatakan, fana'an nar, dia mubtadi' dhal. Astagfirullah. Mengerikan sekali. Ketika kita membaca kitab para ulama, mereka katakan, siapa kamu baca? Ibnu Qayyim. Dia juga mubtadi' dhal. Dia mengatakan begini dan begitu. Semua ketergelinciran para ulama yang mereka dapatkan, entah sabit riwayatnya ataupun tidak sabit, mereka akan jadikan alasan bahwa imam ini mubtadi' dhal. Lihat ucapannya. Apa yang kalian kaji? Aqidah Tahawiyah. Sama mubtadi' dhal, masa Allah dikatakan qadim. Astagfirullah. Faman baqiya? Siapa sisanya? Kalau para imam-imam semuanya ditabdi oleh mereka, dikatakan mubtadi umbal, maka benar Syekh Rabi, hafizahullah, bahwa haddadiyun sama seperti Khawarij, sama seperti kelompok sesat lainnya, sama-sama ahlul balal. Qanibin a'azakumullah, maka tidak tepat kalau dikatakan salafi pecah. Bukan. Tetapi qaddarallah wa masya'a fa'al. Takdir Allah pasti terjadi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang mendapatkan hidayah ke dalam salaf atau ke dalam manhaj salafi. Ada yang nyempal keluar dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Termasuk haddadiyun. Qanibina na'azakullah, perlu diketahui. Termasuk yang dijuluki haddadi adalah kelompoknya Yahya al-Hajuri. Yang juga ngaku salaf. Mereka dijuluki oleh para ulama dengan haddadiyun. Karena pemikiran sama ekstrimnya. Ulama yang sekarang masih hidup, Al-Qaidil Hayah, termasuk ulama yang kita menimba ilmu dari mereka, semuanya dicerca oleh Yahya al-Hajuri dan anak buahnya. Qul inna azakum enggak ada yang selamat. Maka sangat mirip dengan kelompok Haddadiyun. Kembali kepada kita. La tadhunnu ayyuhar rawafid wa la tafrahu anna ahli sunnah inqasamu. Maka kalian jangan mengira wahai Rafidhah Syiah, wahai Khawarij, jangan gembira kalian kalau ahli sunnah berpecah belah. Jangan gembira karena Salafiyun berpecah. Innama hadhihi fi'atun madsusah. Karena ini sesungguhnya yang terjadi adalah adanya penyusup di tengah-tengah Salafiyun. Adanya penyusup di tengah-tengah ahli sunnah yang disusupkan untuk merusak manhaj salafi, litashwihihi wa isqati ulama'ih, untuk merusak gambaran manhaj salaf dan untuk menjatuhkan ulama salaf. Walihada bada al-Haddad bibni Taimiyah. Oleh karena itu al-Haddad tokohnya memulai dengan menyikat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena yang paling banyak dipakai, yang paling banyak dinukil adalah ucapan beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yat'an fihi wa fi Ibnil Qayyim rahimahullah. Mencerca beliau dan mencerca muridnya yang melanjutkan perjuangannya yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa fil aqidah at-Tahawiyah, dan juga mereka mencerca aqidah Tahawiyah. Abu Ja'far al-Tahawi dicerca sebagai mubtadi' dhal, sebagaimana Syekhul Islam dikatakan mubtadi' dhal, sebagaimana Ibnu Qayyim dikatakan mubtadi' dhal. Apa bedanya kalian wahai Haddadiyun dengan mereka-mereka kaum Sufiyah yang mencerca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang na'udzubillah menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek seperti apa yang diucapkan oleh mereka di Lombok sana, menyatakan Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Taimiyah kata mereka. Astagfirullah. Apa bedanya kalian dengan mereka? Kaum Sufiyah, para penyembah kubur. Kaum Sufiyah yang menganggap Allah menyatu dengan dirinya. Kaum Sufiyah yang menganggap bahwa semua benda-benda ini adalah Allah. Wahdatul wujud. Apa bedanya kalian wahai Haddadiyun dengan haula'il mubtadi'ah? Sama. Hanya saja mereka tidak ngaku salaf, kalian ngaku salaf, kalian lebih jahat. Karena ngaku salaf. Berarti dia memiliki dua, kesesatan dan penipuan. Mereka mendapat memiliki kesesatan, tapi mereka tidak mendustai, mengatakan saya ahli sunnah, saya salafi, tidak. Menyatakan kami adalah sufi. Sufi itu ajaran yang lurus, ajaran yang hak kata mereka. Na'udzubillah. Wahumul an syarrun minhum, dan mereka sekarang sudah lebih jahat lagi. Fi marhalatihimul ula, di marhalah mereka yang pertama mereka sudah syarrun wa akdzab, sudah sangat jelek dan sudah sangat dustanya. Kadzibun wa khiyanatun wa fujur, berdusta, berkhianat, berbuat keji. Harbun la tahda, selalu memerangi ahli sunnah dan para ulamanya yang tidak pernah berhenti. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. An-nasu hatta rawafid mashghulun bidifa'an Rasulillah. Manusia, bahkan Rafidhah sekalipun, selalu sibuk dengan membela Rasulullah SAW. Yani walaupun pengakuan zahirnya, walaupun batinnya dan perbuatannya mencerca Rasul, tapi kalimatnya kami memuji Rasul, kami membela Rasul dan seterusnya. Apalagi yang lainnya, apalagi Khawarij, mereka menyatakan kami berkorban harta dan nyawa untuk Rasulullah, untuk membela Rasulullah. Apalagi mereka ahlul bid'ah yang mengadakan berbagai macam acara-acara bid'ah, semuanya dalam rangka membela Rasulullah SAW. Katanya dalam tanda petik. Perayaan-perayaan bid'ah untuk apa? Mencintai Rasulullah. Tetapi mereka sibuknya bukan itu. Bukan sibuk membela Rasulullah SAW. Laisa lahum syughlun illa ta'an fi ahli sunnah. Mereka tidak punya kesibukan kecuali mencerca ahli sunnah. Isinya cercaan terhadap imam fulan, imam fulan, imam fulan. Pembahasannya mencerca syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Isinya selalu pembicaraan tentang syekh fulan mubtadi' dhal. Syekh fulan mubtadi' dhal. Syekh Rabi' mubtadi' dhal. Syekh Ubaid mubtadi' dhal. Astagfirullah. Semua dikatakan mubtadi'. Wa anta wahdaka ahli sunnah. Fi'atun khabithah. Mereka kelompok busuk, kelompok jelek. Unsyiat li ahdafin khabithah. Yang terbentuk memang untuk tujuan jelek. Yaitu at-ta'an fi a'immatis sunnah. Cercaan menjatuhkan para imam-imam ahli sunnah. Yang ujung-ujungnya menjatuhkan manhaj salaf. Ujung-ujungnya menjatuhkan manhaj salaf. Kama lahum minal qawa'idil an. Sebagaimana mereka pun memiliki kaedah-kaedah lain sekarang. Yang sesat. Wa minha hadhil qa'idah allati ta'udu bi syarr wa ta'an fil ulama. Di antaranya kaidah yang sedang kita bahas. Apa yang sedang kita bahas? Kaidah mereka kalau belum menyatakan hatta la yabqa minhu syai masih murji'ah. Ini kaidah dari mana? Kalau kaidah kalian diterapkan, wallahi a'immah ratusan bahkan ribuan a'immah akan dikatakan seluruhnya murji'ah. Karena mereka selalu meringkas dengan kalimat qaulun wa amal. Qaulun wa amal, qaulun wa amal. Atau kalaupun ditambah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Mereka belum puas itu. Dan mereka masih mengatakan itu ucapan murji'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena mereka menuntut harus ada kalimat hatta la yabqa minhu syai. Harus ada kalimat sampai tidak tersisa. Bertambah, berkurang. Sampai tidak tersisa. Kalau belum, sih belum. Yani sungguhan sesungguhnya. Buruk sangka kalau ulama tadi tidak menyatakan hatta la yabqa minhu syai, jangan-jangan mereka para ulama itu enggak mau mengkafirkan orang yang kafir. Itu sungguhan. Dan ini barakallahu fikum kelihatannya yang dituju. Berarti mereka dengan khawarij sesungguhnya misanan. Saudara lain ibu atau saudara lain bapak. Qulina na'udzubikumullah, karena sama-sama menginginkan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Jangan berkurang-berkurang toh. Katakan berkurang sampai habis. Begitu. Itu baru ahlu sunnah. Kalau masih berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Jangan-jangan kamu masih tetap tidak menyatakan orang yang kafir itu kafir. Hanya berkurang, berkurang, berkurang. Itu murji'ah. Persis ucapannya dengan ucapan khawarij. Apa tuduhan khawarij terhadap ahlu sunnah? Apa tuduhan khawarij terhadap para imam-imam ahlu sunnah? Apa tuduhan khawarij terhadap syekh-syekh kita, para ulama, ahli sunnah? Tuduhannya murji'ah. Sama. Karena mereka merasa, ini penguasa sudah kafir, halal darahnya. Para ulama menyatakan tidak. Berkurang imannya. Berkurang. Kalian itu murji'ah. Ternyata hadadiyun yang mengaku salafiyun, sama. Mengaku salafi, ternyata pemikirannya khawarij. Al-an, indana ashrat ulama. Sekarang sedang kita bahas 10 imam-imam para ulama. Yang di dalamnya ada Amirul Mukminin bil Hadis, Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ibn Uyainah. Yang kulluhum yaqulun, yang semuanya berkata, al-iman qawlun wa amal. Tidak menyebutkan hatta la yabqa minhu syai'. Bahkan tidak menyebutkan ziyadah wa naqas. Bahkan tidak menyatakan yazid wa yanqus. Fahum mubtadi'atun ala madhabil haddadi. Berarti mereka murji'ah menurut madhab haddadi. Mubtadi'ah wa murji'ah. Dianggap murji'ah. Sa'ala ibn Abi Hatim Aba Zur'ah. Wa sa'ala abahu an madhahib ahli sunnah fi usulid din. Ibn Abi Hatim bertanya kepada Aba Zur'ah. Dan bertanya kepada ayahnya. Tentang madhab ahli sunnah dalam prinsip-prinsip beragama. Wa ma ya'taqiduhu ulama'ul ansar, ulama'ul amsar, dan apa yang diyakini oleh para imam-imam di seluruh negeri, imam-imam ahlu sunnah. Wa ma ya'taqidanihi huma, dan apa yang diyakini oleh keduanya, ayahnya dan Abu Zur'ah. Dijawab oleh keduanya, faqala, Keduanya berkata, adratnal ulama fi jami'il amsar, kami dapati para ulama di seluruh negeri, Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan. Fakana min madhabihim annal iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Aku sudah mendapatkan dari sekian banyak para ulama di seluruh negeri, di Hijaz, Mekah Madinah, di Iraq, Mesir, Syam, dan Yaman. Semuanya sama madhab mereka, bahwa iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus, titik. Qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Apakah ada kata layam qomin husyai? Tak ada. Taib ayyuhal haddadiyun, wahai para haddadiyun, bagaimana pendapat kalian? Apakah semua para ulama di Mesir, di Hijaz, di Iraq, di Syam, di Yaman, semuanya adalah murji'ah? Ma afsada madhabukum. Betapa jeleknya madhab kalian. Ulama'ul amsar jami'an wa qibaluhum as-sahabah. Ulama di seluruh penjuru, termasuk di dalamnya para sahabat, yang di Madinah, yang di Mekah. Mereka berkata, iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, titik. Tidak berkata yanqus wa yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Tidak. Tidak berkata demikian. Idza qala al-insan, kalau seseorang berkata yanqus yanqus hatta la yabqa minhu syai, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tidak melarang, itu ucapan yang diucap oleh beberapa ulama. Tetapi yang mengharuskan, mewajibkan dan memurji'ahkan siapa yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ini kaidah baru alias kaidah bid'ah. Otomatis kalau berkurang ya bisa habis. Itu otomatis. Bahkan otomatis kalau qaulun wa amal ya pasti bertambah dan berkurang. Ya apa iya? Enggak ada pilihan lain kecuali iya. Karena yang namanya amalan ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit jadi banyak. Kalau sedikit jadi banyak apa namanya? Bertambah bukan bertambah? Bertambah. Ada yang tadinya banyak kemudian semakin malas, semakin malas, semakin malas. Apa namanya itu? Berkurang. Kalau amalan disebut iman, berarti bisa bertambah, bisa berkurang. Seperti amalan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, mereka itu min jahlihim mengharuskan para ulama untuk mengatakan hatta layam komin husyai. Kalau tidak mengatakan hatta layam komin husyai, berarti masih murji'ah menurut mereka. Khamilina azakumullah. Kalau mengucapkan kalimat itu, ya tidak apa-apa. Lakin hal hadha labud an yakul wa idha lam yakul fahuwa murji'. Apakah harus diucapkan? Kalau tidak diucapkan berarti murji'ah. Hadha hukmun mujrim ala sahabah wa ala tabi'in wa ala imatil islami jami'an. Hukum ini hukum yang jahat, yang akhirnya akan menuduh sahabat, tabi'in, imam-imam ahli sunnah, seluruhnya akan dituduh sebagai murji'ah. Fa'inahu yalzam ala manhajihim hadha annahu murji'ah. Karena konsekuensi dari madhab mereka harus mengucapkan hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa. Harus mengatakan begitu. Berarti kalau engkau mengharuskan, kalau tidak mengucapkan berarti murji, engkau akan memurjiakan semua para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahli sunnah. Hadis Sufyan ibn Uyainah, salah satu dari 10 orang tadi yang ditanya tentang al-iman. Al-iman qawlun wa amal. Iman qawlun wa amal. Titik. Fakat. Wa yumkin ba'da fatratin fi munasabatin ukhra. Tetapi di tempat lain, dalam kesempatan lain, dia menyatakan iman qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus. Ketika mengingatkan pada seseorang yang mungkin belum paham, kalau dikatakan qaulun wa amal saja, ditambah. Yazidu wa yanqus. Wa marratan, dan kadang-kadang pula, ketika ditanya, bagaimana iman? Dijawab, qaulun wa amal. Ringkas. Kadang-kadang ditambah, yazidu wa yanqus. Kadang-kadang disebutkan dengan kalimat iman qaulun wa amal wa yajuz wa yanqus, kemudian berhenti, diam di situ. Tetapi sekali waktu ketika dia berkata iman qaulun wa amal yazid wa yanqus, tiba-tiba ada yang membantah. Saudaranya, yaitu Ibrahim ibni Uyainah. Sufyan ibni Uyainah dibantah oleh saudaranya, adiknya Ibrahim ibni Uyainah. Ya Aba Muhammad, apakah engkau berpendapat iman bisa berkurang? Karena dianggap olehnya dalam Al-Quran selalu yazid, yazid, yazid. Tidak pernah ada kalimat yanqus imanuhum, tidak ada. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Atau fazadathum imana, bertambah imannya. Yang ada bertambah, bertambah, bertambah. Maka dilihat, apakah aku berpendapat iman bisa berkurang? Saat itulah Sufyan ibn Uyainah menyatakan, uskut anta ya sabi, diam kau anak kecil. Al-iman yanqus, wa yanqus, wa yanqus, hatta la yabqa minhu syai. Berkurang, berkurang, berkurang, sampai tidak tersisa. Lihat, ikhwan ibn a'azakullah, sekali diucapkan oleh beliau, karena ada yang mempersoalkan apakah bisa berkurang. Bisa, bahkan sampai habis. Berarti walaupun tidak diucapkan bukan berarti tidak meyakini. Walaupun tidak diucapkan bukan berarti tidak terkandung dalam kalimat yazid wa yanqus. Jangan dikira tidak terkandung pada kalimat qaulun wa amal. Kalau qaulun wa amal, ya mesti akan bertambah dan berkurang. Qanifidina a'azakumullah. Fahadha, sekali waktu mengucapkan seperti itu, pada kali yang lain mengucapkan dalam keadaan ringkas. Qaulun wa amal, qaulun wa amal. Fahimmatuhum khuturat hadal manhajil khabith. Berarti himmah mereka para ulama adalah menjelaskan bahayanya murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu cukup ikrar atau iman itu cukup keyakinan, titik. Dibantah, tidak. Iman itu qaulun wa amal. Dibantah bahwa iman itu harus diiringi dengan amalan-amalan, dan termasuk amalan adalah iman. Tujuannya himmatuhum rad. Tujuan mereka adalah rad. Alaman al-murji'ah. Lahum qawaid ansha'uha waqtara'uha bijahlihim. Mereka memiliki kaedah-kaedah yang mereka bikin sendiri. Ini hadadiyun. Iqtara'u bijahlihim. Mereka membikin-bikin dengan kebodohan mereka. Jahlun mutdaq wa dhalal. Kebodohan yang sudah mapan dan kesesatan. Fiha ta'nun fi ahli sunnah. Yang kaedah-kaedah yang dibikin oleh mereka mengandung cercaan terhadap ahli sunnah. Id innahuma min baliyatin yakhtari'unaha illa wa ta'udu bit-ta'n 'ala a'immatil Islam. Di mana mereka setiap membikin satu perkara, satu bencana, selalu bencana yang mereka bikin kembalinya menjelekkan ahli sunnah. Setiap mereka bikin bencana dalam bentuk kaidah-kaidah baru, selalu yang jadi korban para masyayikh, para ulama, para imam-imam. Di antara kaidah yang dibuat tadi tentang memaksakan harus menyebut hatta la yabqa minhu syai. Kalau tidak menyebut berarti murji'ah. Siapa korbannya? A'immah, sekian banyaknya. Haitsu hakamu 'ala man yaqulu al-iman yazid hatta yasiru kal jibal. Bahkan termasuk ulama yang berkata iman itu bisa bertambah, bertambah sampai seperti gunung, dan bisa berkurang, berkurang sampai seperti biji dzarrah. Menurut mereka masih murji'ah, masih korban mereka. Kenapa? Masih biji dzarrah, belum bilang habis. Belum bilang habis. Padahal finas sidar, padahal di pelajaran yang sama, kalau duduknya terus sampai habis atau mendengarkan kasetnya lengkap sampai selesai, syekh itu pun menyebutkan hatta la yabqa minhu syai. Sudah tahu kalian siapa yang dituduh murji'ah? Syekh Rabi' sendiri dikatakan murji'ah. Padahal syekh menyatakan bahwa iman bertambah, bertambah, bisa sampai seperti gunung. dan bisa berkurang sampai sepenyitar loh. Itu masih dikatakan murjiah oleh mereka. Padahal di pelajaran yang sama di majlis itu di menit kesekian bisa berkurang sampai habis. Dibuang yang itu, diambil yang ini, kemudian ditabdi'. Murji'ah. Ini ulahnya Haddadiyun. Na'udzubillah minadh-dhalal. Qalu huwa mubtadi'un murji'. Mereka menuduh mubtadi'un murji'. Fama qawluhum fil ladzi yaqulu al-iman qawlun wa 'amal wa yaskut. Maka bagaimana kira-kira kalau ulama itu hanya berkata iman qaulun wa amal kemudian diam? Wah. Lebih murji'ah lagi menurut mereka. Wa murji'un indahum min babi aula. Lebih-lebih lagi. Li'annahu ma dzakara ziyadatan wala nuqsan. Karena ulama tersebut tidak berbicara bertambah dan berkurang. Sebagaimana yang 10 tadi. Fa haula'il 'ashrah yaquluna faqat al-iman qaulun wa amal. Mereka hanya berkata qaulun wa amal, qaulun wa amal, qaulun wa amal. Akan dikatakan murji'ah semuanya oleh mereka, oleh Haddadiyun. Wa ulufun minhum, bahkan bukan 10, masih ribuan para ulama. Yang ketika ditanya iman, jawabnya qaulun wa amal. Al-iman qaulun wa amal, atau ditambah yazidu wa yanqus. Wa yaskutun, dan kemudian dia tidak ditambah dengan kalimat hatta la yabqa minhu syai. Bahkan lam yasbut, bahkan tidak tersebut kalimat hatta la yabqa minhu syai, hatta la yabqa minhu syai, tidak tersebut dalam riwayat kecuali satu riwayat dari Sufyan bin Uyainah. Selainnya seluruh para ulama qaulun wa amal yazid wa yanqus. Apakah semua disalahkan? Fama qauluhum bil ladzi yaqul al iman qaulun wa amal. Naam. Qul hatta la yabqa minhu syai. Iya. Kita setuju. Kalimat hatta la yabqa minhu syai kamu tambahkan itu lebih jelas. Lebih menjelaskan. Tetapi kalau jadikan kaidah harus begitu, kalau tidak begitu murji'ah, itu yang merupakan bid'ahnya mereka. Lakin hadza hal hadza yattarid fi jami'in nas? Apakah ini harus bagi seluruh manusia? Kullu man naqasa imanuhu kufur. Setiap orang yang berkurang imannya berarti kafir. Hadza madhhabul khawarij. Ini madhab khawarij. Qanibina a'azakumullah. Demikian mengerikannya madhab. Madhab Haddadiyah. Pengikut al-Haddad. Yang memtabdi' para imam-imam ahli sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Abu Ja'far al-Tahawi, Imam Syafi'i, juga An-Nawawi. Juga sekian banyak imam-imam. Mereka datang kepada Syekh bin Baz. Syekh, ngapain kita baca syarahnya Ibnu Hajar terhadap Bukhari, Fathul Bari? Ngapain kita baca syarahnya Nawawi terhadap Sahih Muslim? Mereka sudah membakar. Bakar Fathul Bari. Bakar syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Baru nanya. Sudah membakar, sudah mentabdi', sudah mencerca, baru nanya. Syekh, kenapa kita harus memakai buku ini? Ini kan dia begini, dia begitu. Lah, kata Syekh bin Baz, sampai engkau bisa membuat yang sama atau lebih. Yang sama dengan ini atau lebih. Qulinna'azakumullah, syarat dengan ilmu, sekian banyak fawaid di dalamnya. Dan para ulama, ilal yawm, masih yastafidun min hadal kitab. Mereka masih mengambil faedah-faedah. Ala hadarin. Tentunya dengan kehati-hatian. Bahwa ini ada pemikiran, ada ketergelinciran beliau. Sebagaimana ketika kita baca akidah tahawiyah, kita katakan kalimat qadim ini tidak ada dalam sifat-sifat Allah. Ini ketergelinciran Abu Ja'far al-Tahawi. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Selesai. Selebihnya fawaid. Qul inna a'udzubikumullah. Qul muslimin yang zahar al-mati. Alhamdulillah. Ahlu sunnah ummatan wasata. Ahlu sunnah umat yang tengah-tengah. Tidak seperti mereka kaum sururiyun, hizbiyun, ikhwaniyun. Yang mereka mumayyah terhadap ahlul bid'ah. Lembek. Tidak mau tegas menyatakan kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Enggak mau menyikapi mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti mereka. Tetapi kita pun tidak seperti Haddadiyah yang ekstrim. Nyikat ahlul bid'ah dan nyikat ulama juga. Kebablasan. Maka ahlus sunnah salafiyun di tengah-tengah. Antara kedua ekstrim. Ekstrim ke bawah, para mumayyi'un. Dan ekstrim ke atas, para haddadiyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hidayah wa taufiq. Rasulullah ta'ala ya'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wa min ahli wasat. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.